sangat berharga. Tak salah, permata memang berharga. Semua orang merindukannya, apalagi wanita sangat rindu bertahta mutiara. Para pria tak kalah, mereka mencari untuk mendapatkan harga dirinya, karena permata selalu memberi nilai tambah pada diri seorang yang memilikinya. Namun Amsal mengingatkan, seberharganya permata tak seberharga hikmat yang kita punya. Karena hikmat jauh lebih berharga dari tumpukan permata. Hikmat tak ada yang menandinginya. Punya permata belum tentu orang berhikmat. Tapi orang berhikmat tak susah mencari permata. Bukan hanya permata dalam bentuk yang tampak indah, tapi juga permata yang luar biasa yang ada di dalam batinnya, membuat dia menjadi luar biasa dalam relasinya. Tidakkah itu menyenangkan? Patut untuk dipikirkan, supaya jangan salah dalam kehidupan. Digeluti, digumuli, dinikmati. Semoga itu menjadi bagian yang memberi kegairahan. Ingat, jangan hanya tergila-gila dengan permata yang bernama sebuah benda, tapi belajarlah mulai tergila-gila pada hikmat yang melebihi permata, karena dia bisa membuat Anda jadi permata jiwa bagi banyak orang. Hikmat akan membawa kita melangkah ke tempat yang tak terduga. Alangkah luar biasanya, karena hikmat memberi lebih dari permata, bangga yang sesungguhnya.